jerit maratan langit ucap maratan jagat sambat ya du Gusti kula ampuning bapak kang ayuga ning ibu ma singanganku. Jagat, jagat, jagat, jagat, jagat.